Oke, selamat datang pada pertemuan keempat dalam perkuliahan perpustakaan digital. Perkuliahan ini diampu oleh saya, Al-Mudil Karim. Nah, dalam pertemuan ini, kita akan membahas mengenai bagaimana sih membangun aplikasi perpustakaan digital. Tentu teman-teman bertanya, kok web developer? Iya. Kita membahas web developer karena hampir seluruh aplikasi perpustakaan itu berbasis web. Mulai dari Slims, ePrint, InlistLight, Omeka, hampir seluruh aplikasi tersebut berbasis web. Oleh sebab itu, kita penting untuk mengetahui bagaimana suatu aplikasi itu dibuat. Nah, dalam gambar tersebut, Bapak telah memberikan gambaran kira-kira apa sih yang dibutuhkan bagi pengembangan suatu aplikasi perpustakaan berbasis web. Sebagai dasar utama, dalam pembangunan aplikasi, setidaknya kita membagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu adalah front-end, yang kedua back-end, dan yang ketiga itu DevOps. Tupoksi front-end itu adalah tupoksi yang bertugas untuk merancang antar muka dari suatu aplikasi. Nah, misalnya teman-teman buka suatu aplikasi di web browser. Desain dari aplikasi yang teman-teman lihat di web browser itu bisa dikatakan hasil pekerjaan front-end. Sedangkan back-end itu adalah tupoksi pekerjaan yang berhubungan dengan mesin. Misalnya bagaimana data yang ada di front end itu bisa dimasukkan ke database. Contoh, ketika teman-teman login di web, tentu teman-teman menginputkan data di form login tersebut seperti username dan password. Nah, pemrograman back end itu berfungsi untuk memastikan apa yang teman-teman input di dalam bagian halaman front end itu bisa masuk ke database. Sederhananya seperti itu. Sedangkan DevOps itu adalah suatu tupoksi pekerjaan yang berbicara mengenai bagaimana pengembangan suatu aplikasi beserta dengan arsitekturnya. Apa sih yang dimaksud dengan arsitekturnya? Arsitektur itu bisa kita definisikan sebagai ini. Contoh, tentu kita ketika membangun aplikasi, kita tentu akan membutuhkan yang pertama itu server, terus hard disk-nya bagaimana, terus network-nya seperti apa. Nah, bagaimana dalam bahasa pemrograman bisa nantinya itu disesuaikan dengan network yang ada? Bagaimana nantinya dalam pemrograman itu bisa disesuaikan dengan hardware yang ada, hard disk yang ada? Nah, untuk mengkalkulasikan tersebut, itu berarti tugasnya si DevOps. Oke, udah jelas ya perbedaan antara front-end, back-end, dan DevOps. Sederhananya, front-end itu berbicara mengenai antar muka aplikasi yang bisa dilihat oleh pengguna. Sedangkan back-end itu adalah suatu proses yang bekerja di belakang layer front-end tadi. Contoh, bagaimana mengirimkan data dari form HTML yang kita ketik di bagian front end itu bisa masuk ke database. Nah, lebih lanjut, back end ini juga bakal berbicara bagaimana sih memanggil data yang mungkin ada di suatu database yang berbeda dengan server kita sehingga bisa diakses oleh server kita. Nah, bagaimana juga nantinya suatu aplikasi itu bisa berhubungan dengan aplikasi yang lain. Contohnya yang sederhana, bagaimana hubungan antara aplikasi itu seperti Microsoft Word dan Zotero. Microsoft Word dan Zotero itu dua produk yang berbeda, tapi bagaimana itu bisa terintegrasi? Nah, itu tugasnya back-end. Sedangkan di DevOps itu sederhananya adalah orang yang mengontrol pengembangan suatu aplikasi baik dari segi pengembangan hardware-nya, software-nya sampai dengan manajemen project-nya. Oke, setidaknya kita membutuhkan beberapa dasar dalam pengembangan suatu aplikasi perpustakaan. Yang pertama itu git version control. Git version control itu kita bakal berbicara mengenai bagaimana sih kita memberikan versi untuk pengembangan aplikasi. Yang namanya aplikasi pasti ada pengembangan terus-menerus. Nah, git version control ini bertujuan untuk memberikan nomor versi kepada langkah-langkah yang telah dikerjakan sehingga aplikasi itu berkembang. Contoh, ada Microsoft Word 2007, ada Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013, 2016. Nah, itu bisa kita kelaskan sebagai version control secara kasarnya. Akan tetapi dalam aplikasi, ini ditujukan untuk menentukan perkembangan apa saja sih dari versi 1 ke versi 2, dari versi 2 ke versi 3. Nah, untuk mengetahui perkembangan tersebut, itu nantinya bisa kita cek di version control. Yang kedua itu adalah basic terminal usage. Nah, basic terminal ini sebenarnya ada kok di setiap sistem operasi. Contoh kalau di Windows itu CMD. Kalau di Unix ataupun nanti di Linux dan Mac itu shell. Nah, buat apa sih ini? Karena kita nantinya bakal mengontrol server, kemungkinan besar itu kita tidak mempunyai aplikasi yang GUI ataupun graphic user interface, sehingga seluruh proses manajemen itu pasti bakal menggunakan terminal. Teman-teman bisa lihat terminal itu contohnya seperti apa nantinya dengan searching melalui perangkat teman-teman masing-masing. Contoh-contoh dari terminal ini seperti kalau di Windows itu ada namanya CMD atau PowerShell. Kalau di Linux kita mungkin mengenal nanti yang namanya Bash Shell, Corn Shell. Sedangkan kalau di... Nah, setelah itu apalagi sih yang perlu kita pahami untuk membangun aplikasi? Yaitu data structure dan algoritma. Data structure ini adalah susunan data. Pasti di setiap halaman website ataupun di setiap suatu sistem informasi ada struktur data. Contoh, data yang paling atas itu biasanya itu adalah search dan menu utama. Setelah itu akan ada lagi data profiling biasanya. Selanjutnya ada data yang lain-lain yang mungkin itu nantinya bakal berguna bagi aplikasi tersebut. Nah, bagaimana nantinya itu data bisa disusun secara efisien dan efektif, itu nantinya bakal kita berbicara mengenai data structure ketika dalam front end. Sedangkan data structure dalam database itu kita bakal berbicara mengenai bagaimana sih kita bakal menyusun suatu layout database yang efektif dan efisien. Lalu kita juga harus menguasai yang namanya algoritma. Apa sih itu algoritma? Sederhananya algoritma itu pemecahan masalah secara sistematis dan logis. Contoh, ketika kita ingin melakukan suatu penghitungan 1 dikali 2, berarti itu bisa kita selesaikan dengan 1 ditambah 1. Algoritmanya berarti 1 tambah 1. Sedangkan bagaimana menyelesaikan dengan 1 dikali 3, itu algoritmanya berarti 1 ditambah 1 ditambah 1. Karena perkalian itu adalah pengulangan dari penjumlahan yang berulang. Nah, itu contoh algoritma dalam hal yang kecil. Tentu nantinya ketika teman-teman memang mengembangkan suatu aplikasi perpustakaan, itu teman-teman bakal menemukan algoritma-algoritma yang sifatnya lebih kompleks. Nah, akan tetapi sederhananya, algoritma itu adalah susunan logik yang digunakan untuk pemecahan masalah tertentu. Oke, apalagi kira-kira? Ya, selanjutnya kita bakal berbicara mengenai GitHub. GitHub ini pada dasarnya berhubungan nantinya dengan Git version control. Ketika Git version control itu bakal berbicara mengenai versi dari suatu aplikasi, GitHub itu adalah tempat menyimpan source code aplikasi yang telah menyediakan fasilitas versioning dari suatu pengembangan software. Jadi, Git version control itu versinya, GitHub ini tempat penyimpanan source code pengembangan aplikasinya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di github.com, itu teman-teman bisa daftar dan gratis kok. Selanjutnya apa lagi yang perlu kita ketahui? Selanjutnya itu license. License ini mungkin kita sudah bahas di beberapa semester sebelumnya, jenis-jenis license. Cuman yang paling banyak di dalam software itu adalah yang pertama itu ada copyright. Contoh-contoh aplikasi yang bersifat copyright itu seperti Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe, dan mungkin Corel Draw. Lalu lisensi kedua mungkin itu ada yang kita kenal dengan namanya lisensi yang bersifat open source. Lisensi-lisensi yang bersifat open source ini salah satu contohnya GNU. Yang kedua itu ada GPL. Dan yang ketiga ada Apache. Yang keempat itu ada Copyleaf. Nah, itu contoh-contohnya. Untuk pendalamannya, mungkin teman-teman bisa melihat situs dari setiap license itu masing-masing. Common Creative emang nggak masuk. Itu bedanya di dalam pengembangan aplikasi dengan konten. Common Creative itu biasanya digunakan untuk pengembangan konten. Dan Common Creative itu license yang digunakan untuk konten. Sedangkan untuk aplikasi yang lebih banyak digunakan itu seperti GNU, GPL, ataupun copyright. Selanjutnya kita bakal membahas mengenai semantik versioning, apalagi ini bedanya dengan Git version control. Semantik versioning itu kita bakal berbicara mengenai jenis-jenis perbaikan dan nomor-nomor yang menandai perbaikan tersebut. Misalnya, ada perbaikan mengenai konsep A di suatu aplikasi, maka nomor aplikasi tersebut juga harus diganti versinya. Karena perbaikan di kerusakan A tadi itu harus dibedakan versinya dengan versi yang telah diperbaiki. Nah, dalam semantik versioning ini biasanya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah major semantic versioning, yang mana berarti di situ ada perbaikan besar sehingga angkanya pun berganti. Contoh, ada PHP 6, ada PHP 7. Nah, dari 6 ke 7 itu diistilahkan dengan semantic versioning dengan perbaikan major. Nah, bagaimana yang lawannya? Ada juga yang disebut dengan semantic versioning minor. Semantic versioning minor ini perbaikan yang sifatnya kecil-kecil saja. Contoh, bagaimana PHP 7.1 ke PHP 7.2. PHP 7.12 ke PHP 7.13. Nah, ketika ada titik di depannya dan diikuti oleh angka di belakangnya, itu biasanya adalah perbaikan-perbaikan yang bersifat kecil atau diistilahkan dengan semantic versioning minor. Nah, lalu apalagi sih yang kita perlukan? Ya, kemampuan selanjutnya yaitu SSH. SSH ini adalah abreviasi dari Secure Shell. Nah, tadi kita sudah membahas kalau seandainya kita bangun suatu aplikasi, kemungkinan besar kita tidak akan jarang untuk klik-klik. Hampir semua operasi itu akan menggunakan metode CLI atau Command Line Interface, di mana kita bakal mengetik suatu kode. Misalnya untuk copy data, kita harus mengetik suatu kode supaya data itu bisa tercopy gitu. Jadi kita nggak bisa klik kanan, kemudian paste di folder tertentu nggak bisa. Makanya dalam pengembangan itu dikenal dengan istilahnya command line interface, karena harus banyak ngetik-ngetik. Nah, saktinya SSH ini, itu dia telah diberikan pengamanan khusus untuk mengakses terminal yang mungkin ada di server, atau terminal yang ada di lokal, atau terminal yang berada di jaringan internal. Nah, dengan SSH ini, seluruh apa yang kita ketikkan itu bakal dienkripsi. Minggu lalu kita sudah bahas sedikit mengenai enkripsi, sehingga data itu akan dikirimkan dari komputer kita ke komputer server dengan lebih aman. Oke, selanjutnya itu kita juga harus paham mengenai protokol HTTP dan HTTPS. Protokol HTTP dan HTTPS ini adalah protokol yang digunakan oleh seluruh aplikasi yang berbasis web untuk terhubung antara server dengan komputer ataupun perangkat teman-teman. Nah, perbedaannya HTTP, data yang dikirimkan tidak terenkripsi, sedangkan HTTPS itu data yang dikirimkan terenkripsi. Nah, sederhananya seperti ini, teman-teman pasti lihat situs tuh kalau buka web browser. Nah, lihat di address bar teman-teman itu ada tanda kunci nggak? Kalau ada tanda kunci, itu berarti website tersebut sudah support HTTPS. Sedangkan kalau nggak ada tanda kunci, itu berarti website tersebut belum support HTTPS, di mana ketika teman-teman mengetikkan sesuatu data yang dikirimkan dari handphone teman-teman mungkin atau laptop teman-teman ke server, itu tidak dienkripsi sama sekali. Oleh sebab itu, penggunaan HTTPS itu lebih disarankan daripada penggunaan HTTP. Nah, di dalam protokol sendiri, HTTPS itu biasanya ada di port 443, sedangkan HTTP itu ada di port 80. Untuk menggunakan HTTPS, itu teman-teman nantinya butuh yang namanya SSL Certificate. Nah, itu ada yang gratis dan ada yang istilahnya itu mempunyai otoritas. Fungsinya SSL Certificate ini untuk memastikan tingkat kekuatan enkripsi data dari perangkat klien ataupun perangkat teman-teman ke server itu kuat, sehingga akan sedikit lebih sulit untuk di-dekrip atau dipecah datanya sehingga bisa dibaca oleh orang yang tidak berwenang gitu. Selanjutnya ada API. API ini apa lagi gitu. API ini kalau dalam bahasa Inggris itu bisa kita artikan sebagai application programming interface atau antarmuka pemrograman aplikasi. Nah, API ini biasanya digunakan untuk menghubungkan antara satu software dengan software lainnya tanpa harus berbagi source code, sehingga seluruh data itu dikirimkan cenderung menggunakan format seperti XHTML, XML, ataupun JSON. JSON ini adalah abreviasi dari JavaScript Notation. Dalam pengembangan aplikasi perpustakaan, mungkin suatu saat kebutuhannya itu harus menintegrasikan antara suatu sistem dengan sistem lainnya. Kita ambil contoh sederhana, mungkin bagaimana sih mengintegrasikan SLIMS dengan ICE. Nah, di situ ICE itu kalau sepengetahuan Bapak dibikin pakai Java. Sedangkan SLIM cenderung dibikin ke mayoritas itu pakai bahasa pemrograman PHP. Dua bahasa ini kan tidak bisa langsung nyambung. Sehingga kita membutuhkan satu bahasa yang bisa digunakan untuk pertukaran data antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Sistem pertukaran data yang bisa dimengerti oleh satu aplikasi dengan aplikasi lainnya inilah yang dikenal dengan API. Oke, sampai di sini sudah paham API. Selanjutnya kita bahas mengenai design pattern. Design pattern ini kita bakal berbicara mengenai bagaimana suatu arsitektur aplikasi. Design pattern adalah suatu metode yang membantu kita untuk mensolusikan permasalahan-permasalahan yang umumnya berulang. Nah, jadi kita tidak perlu mendefinisikan masalah tersebut berulang kali. Contoh ketika teman-teman nih lagi bangun e-commerce, ada suatu permasalahan seperti ini. Harga baju 25.000 baju A. Harga baju yang B 23.000. Nah, masalahnya nantinya ketika kita harus membuat form pembayarannya. Apakah kita harus membuat dua form, yang satu untuk baju A, yang satu untuk baju B? Tentu tidak. Coba bayangkan kalau seandainya e-commerce teman-teman itu sudah sangat besar, barangnya ada jatuh ratusan juta di dalamnya. Emang ada ratusan juta juga form pembayarannya? Itu kan nggak efisien. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan yang namanya design pattern-nya. Kalau memang form pembayaran itu berulang-ulang, berarti kita cukup bikin satu. Nah, masalahnya kan ada di perbedaan harga. Nah, di perbedaan harga ini datanya yang kita bikin dynamic, tidak perlu kita bikin statis. Nah, pola-pola seperti ini yang disebut nantinya dengan design pattern. Selanjutnya itu kita bakal membahas poin terakhir, yaitu karakter encoding. Teman-teman tentu bakal membuat suatu script itu karena udah kebiasa dengan bahasa Latin. Ya udah, kita bakal nulis script dengan bahasa Latin. Cuman coba teman-teman bayangkan ketika bahasa Latin itu harus dimengerti oleh komputer yang encodingnya itu pakai bahasa Jepang atau Arab. Tentu bahasa pemrograman itu nggak bakal dimengerti sama dia. Nah, itu yang nantinya fungsi memahami karakter encoding. Apalagi ketika aplikasi teman-teman itu bakal bersifat global. Pemahaman mengenai karakter encoding untuk satu aplikasi yang bersifat global itu sangat penting. Sehingga setiap sistem informasi dengan encode bahasa yang berbeda itu bisa memproses aplikasi yang teman-teman desain ataupun sudah masuk ke dalam fase yang kita sebut dengan produksi atau nantinya itu sudah launching sederhananya. Oke lah, mungkin kita nggak bakal mau bangun sendiri gitu loh, kita beli. Nah, perhatikan karakter encodingnya. Kalau seandainya yang membuat itu orang di Rusia, nantinya encode-nya itu menggunakan huruf Kirilik, jangan harap aplikasi yang dia tulis dalam huruf Kirilik itu bisa dijalankan di komputer teman-teman yang encode-nya itu menggunakan huruf Latin. Begitu juga nantinya dengan Arab. Ketika nantinya sistem encode mereka cuma support untuk tulisan Arab, source code yang teman-teman kerjakan dalam bahasa Latin itu nggak bakal bekerja di komputer mereka. Nah, itu yang dinamakan nantinya dengan pengetahuan mengenai karakter encoding. Oke, ceramahnya Bapak cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang bertanya, kita biasanya bisa langsung ke forum diskusi yang ada di Telegram. Atas perhatian teman-teman, Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.